الله وبركاته. أريتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. بسم الله. Bukakan dulu call Ibn Al-Qayyim bawah, bawah sekali. Ya, bukakan dulu. Kemudian bukakan atas lagi. Tadi balik semua atas ni. Balik tadi. Tutup ni. Tak. Simpan minimas. Desktop komputer, desktop komputer. Okay, kunut dalam surat Fajar 1. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Alhamdulillah telah kita bersyukur pertama atas nikmat Allah kerana keberadaan kita dalam majlis yang berbahagia ini dan diberikan taufik agar kita dapat meneruskan. Tetapi kita katakan hari malam ini adalah malam kita berhenti seketika membaca kitab salah atau kitab bersalah, kan. Minggu depan kita mula buka kitab siam, kitab bersaum. Jadi dengan itu saya harap minggu depan diperingatkan agar bawa buku jilid 2 kerana kita akan masuk dalam perbincangan. Kita akan sambung semula atau mulakan semula? Kita campurkan sambung dengan kita datangkan beberapa faedah daripada berpuasa. Baik, kemudian kita akan di samping itu ada benda yang kita tertunggak, kita akan sambungkan juga. Seperti larangan-larangan dalam solat, seperti misalnya solat asar, adakah ada di situ rawatibnya? Kita akan terangkan apa yang terlepas. Kita akan masih lagi kita akan bincangkan sampai habis perbincangan tersebut, insyaAllah. Masa yang diberikan tak begitu yang diingatkan saya. Saya pun masih sibuk, tapi kita akan buat apa yang patutlah. Dan perbincangan ini saya hanya terangkan hari ini, saya akan terangkan hanya berkaitan dengan perbezaan ulama saja. Apa pendapat ulama, pendapat mereka berkenaan dengan kunut dalam solat fajar. Dan di sini juga diingin didatangkan soalan demikian kerana adakah yang satu sunnah ataupun bid'ah, kita haruslah melihatnya juga daripada beberapa sudut sehingga kita boleh buat keputusan di selepas itulah. Atau kita bertawakuf. Sama ada berkeputusan, sama ada kita terus mengatakan dia sebagai sunnah atau dia bid'ah, atau kita tawakuf dengan kita katakan misalnya wallahu a'lam bisawab, ataupun ada beberapa poin yang kita terangkan, ataupun kita mengatakan dia sunnah tetapi yang tidak melakukannya bagaimana, atau kita katakan dia adalah tidak sunnah tetapi tak sampai pada bid'ah, atau macam mana kita lihat perbincangan itu akan dibawa. Jadi ala kulli hal, kita katakan dalam masalah ini perlu kita mengetahui dahulu gambaran kasar berkenaan dengan khilaf tersebut, supaya kita dalam masalah ini tidak menzalimi dalam kita memberikan pandangan kita. Pertama. Kedua, supaya kita juga tidaklah mengatakan sesuatu yang kita tidak ada dasarnya. Sebagaimana kita tahu bahawa kita juga tidak mahu bertaklid ataupun mengikut sahaja tanpa ilmu. Begitu juga kita katakan apabila kita berpihak juga kita tidaklah bertaasub. Di mana kalau kita menentukan dia sebagai satu perkara yang disunatkan ke atau tidak disunatkan, adakah kita dengannya juga mengatakan bahawa seseorang yang tak mengatakan demikian adalah sesat ke ataupun sebagainya. Itu satu perkara yang sangat-sangat kita kata jauhlah daripada pelajar-pelajar kita. Tetapi kita katakan bahawa dasar yang kedua adalah adakah kita katakan pula dia sebagai bid'ah. Dalalah yang kita kata bid'ah tak ada lain kan, dalalah. Jadi kita katakan adakah kita katakan sebagai bid'ah dalalah ataupun kita katakan bahawa dia mukhalafatus sunnah. Di sini perbincangannya kita ingin buka supaya apa? Supaya apabila kita katakan sesuatu, biarlah berasas. Ha. Saya ada beberapa perkara nak bincangkan sebenarnya, tapi kerana tak dapat masa untuk menterjemahkan semua kata-kata Ibn Qayyim, saya pergi padanya nanti sedikit supaya kita dapat sentuhnya insyaAllah. Baik, mulakan. Ulama dalam mazhab qunut pada waktu fajar telah betul boleh dibahagikan kepada empat pendapat. Yang pertama Hanabilah dan Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa qunut pada waktu fajar bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Mereka lihat bahawa ini bukanlah sesuatu yang disyariatkan dengan dalil salatul fajr syahran yad'u fi qunutihi ala ahya' min ahya'il Arab thumma tarakah. Begitu juga maruwi an Abi Malik Sa'ad bin Tariq al-Shaja'i qultu li Abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Uthman wa Ali ha huna bil Kufa nahwa min 50 min 5 sinin akanu yaqnutun qala ay bunay muhdas wa tilaf ya bunay innaha bid'ah. Qala Tirmizi wal 'amal 'alayhi 'inda aktsar ahli al-'ilm. Terjemahannya silakan. Yang bermaksud telah diriwayatkan di pendapat ini kepada Ibn Abbas, Ibn Umar, maksud ini tambahan kita lihat daripada ini mengatakan bahawa ini telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Abu Darda radhiyallahu anhum. Berkata Abu Hanifah qunut fajar bid'ah, berkata Hanabilah ianya adalah makruh. Mereka berdalil daripada apa yang diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut pada solat fajar sebulan, berdoa dalam kunutnya ke atas satu perkampungan di perkampungan Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Mereka mengatakan bahawa ianya telah dimansuhkan kerana apabila Nabi meninggalkannya, ia menandakan ianya telah dimansuhkan. Itu hujah mereka mengatakan ia tidak disyariatkan. Kemudian begitu juga dengan riwayat Abu Malik Sa'ad bin Abi Tariq Al-Asja'i, beliau berkata, aku telah berkata kepada bapaku, wahai bapaku, sesungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Uthman dan Ali di sini di Kufah lebih kurang 5 tahun. Adakah mereka berkunut? Beliau berkata, wahai anakku, ianya adalah muhdats, perkara yang baru. Dalam lafaz, wahai anakku, ianya adalah bid'ah. Berkata Imam Tirmizi, dan amalan ke atasnya di sini kebanyakan ahli ilmu. Maksudnya kita kata bahawa amalan jadi amalan adalah pendapat ini oleh kebanyakan ahlul ilm. Kemudian kita pergi pada pendapat Malikiyah. Malikiyah berpendapat dalam pendapat yang masyhur mengatakan qunut fajar adalah mustahab dan kelebihan, kerana sesungguhnya dengan mereka berdalilkan dengan kana yaqnutu fi salati subhi fima rawa Abu Hurairah wa Khifaf bin Imam wal Barra wa Anas bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ambil kursi satu. Fadal. Beli teruk back ke sini. Baik. Diteruskan. Dan hadis Anas, ma zala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Begitu juga hadis begitu Ali bin Ziyad melihat bahawa dia wajib. Baik, kita pergi pada terjemahan ni, bagus. Tak sini, tak sini. Tak masalah. Malikiyah dalam pendapat ini kita katakan mereka berdalilkan Nabi berkunut di salat subuh, dalil yang masyhur. Kemudian berkata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut pada waktu fajar sehinggalah beliau meninggal dunia. Maksudnya berpisah daripada dunia. Ali bin Zaid berpendapat bahawa ia adalah wajib, sekiranya ditinggalkan batal solat ni. Maknanya wajib solat apa kunut itu, kalau kalau tinggalkan batal solatnya. Ini pendapat Malikiyah. Bahawa pendapat Malikiyah yang masyhur adalah dia perkara adalah kelebihan mustahab, maknanya fadilah, maknanya kelebihan, dan mustahab maknanya sunatlah. Tapi Ali bin Ziyad mengatakan bahawa dia adalah wajib, di antara pendapat ni. Tapi kita pergi pada yang selepasnya, pandangan yang masyhur daripada mazhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahawa ini adalah sunnah. Imam Nawawi rahmatullah berkata, ketahuilah sesungguhnya kunut disyariatkan di sisi kami pada waktu subuh, ia adalah sunnat muakkadah. Ia adalah sunnat muakkadah. Dengan dalil mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Hadis yang telah digunakan oleh Malikiyah juga. Begitu juga mereka katakan walau tarakahu lam tabtul salatuhu lakin yusjadu lis-sahwi sawa'un tarakaha 'amdan aw sahwa amma mahalluhu fa ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i fi ar-rak'ati ath-thaniyati min as-subhi fa laqanita qabla ar-ruku'i lam yuhsab lahu 'ala al-ashah wa 'alayhi an yu'idahu ba'da ar-ruku'i thumma yasjudu lis-sahwi. Naam. Mereka mendapat dari Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kunut disyariatkan di sisi kami pada waktu subuh, ia adalah sunat muakkadah. Itu disebabkan apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah terus dan masih berkunut pada waktu fajar sehinggalah beliau berpisah dari waktu dunia ini wafat. Mereka berkata, sekiranya ditinggalkan tidak membatalkan solat, tapi disujud sahwi sama ada disengajakan atau terlupa. Manakala tempatnya adalah selepas rukuk pada rakaat yang kedua daripada solat fajar, sekiranya dikunut sebelum fajar tidak sebelum dikunut sebelum rakaat kedua sebelum rukuk tidak dikira tukarkan fajar itu pada rukuk dalam pendapat yang lebih tepat, maka perlu untuk diulangi selepas rukuk kemudian bersujud sahwi. Pendapat berkenaan pendapat adakah kunut itu sebelum rukuk atau selepas rukuk, itu pendapat yang masyhur, ulama berkhilaf. Malikiyah berpendapat bahawa lebih baik kunutnya sebelum rukuk. Kenapa? Dengan kunut sebelum rukuk dapat memanjangkan kiamnya sehingga orang dapat mendapatkan rakaat bagi mereka yang apa masbuk. Tapi kalau dah dirukukkan, dah lepas rukuk, maka dia kata bahawa kekurangan. Berkenaan dengan dalil Nabi pernah rukuk, pernah kunut sebelum rukuk dan selepas rukuk, ada dalilnya. Tapi kita bukan cakap tentang solat subuh, tapi tentang kunutnya. Adakah sebelum rukuk atau selepas rukuk, itu ada dalilnya. Jadi dengan itu pendapat Malikiyah mengatakan bahawa lebih kami pilih adalah kunutnya sebelum rukuk supaya dapat panjangkan qiyamnya, supaya orang-orang yang masbuk dapat kejarkan rakaatnya. Okey. Berkenaan dengan kita lihat pendapat yang didatangkan ini, kita dapati bahawa pendapat Syafi'iyah melihat ini adalah sunnah. Tapi mereka tidak menilai, mengatakan bahawa kunut sebelum rukuk itu dipilih. Kenapa? Kerana mereka lihat bahawa rukuk Nabi banyaknya selepas rukuk. Jadi mereka lihat kunut di situ perlulah lakukan selepas rukuk. Kalau lakukan sebelum rukuk, tak dikira. Baik, bagaimana kita katakan kalau kita lihat semua daripada mereka, adakah mereka bersandarkan kepada dalil? Soalan. Adakah mereka bersandarkan kepada dalil? Ada. Berkenaan, adakah mereka ikut hawa nafsu? Kita kata tidaklah, insyaAllah. Kerana ulama-ulama ini kita lihat semuanya bersandarkan kepada dalil. Tapi masalahnya adalah apabila kita membincangkan pendapat-pendapat mereka, sebagaimana kita membincangkan pendapat-pendapat ulama semuanya, kita menilai daripada sudut dalil itu, daripada sudut kekuatannya pertama. Kemudian daripada sudut kita lihat tafsiran ataupun istimbatnya, ulama' berkaitan dengannya. Jadi dengan itu apabila kita melihat kepada dasar tersebut, maka dengan inilah kita menilai dalam kita mentarjihkan mana pendapat-pendapat yang lebih kuat. Kita bukan mentarjihkan siapa yang kata, tetapi apa yang dikatakan itu, kekuatannya. Faham poin tak? Jadi dengan itu kita tidaklah dalam kita menilai sesuatu dalil atau dalam kita menilai sesuatu dasar, kita bukanlah menilai daripada sudut siapakah yang mengatakannya, tapi lebih kepada apa yang dikatakan. Dengan itu kita tidak mencela sesiapa daripada kalangan ulama yang berpendapat demikian. Dengan itu kita tidaklah menjatuhkan kedudukan mereka, kerana mereka ni mujtahidun. Mereka salah pun mereka dapat pahala. Pertama. Dan manakala kita kalau salah, kita lihat tanpa ada ilmu yang kita mengikut saja, kita kata kita berdosa. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam kita mengenal pasti akan dalil atau dalam hujah-hujah ni, kita perlu melihat. Kita pergi pada pandangan Syekh Imam Nawawi Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam masalah ini. Berkenaan dengan kunut nazilah, apa dia kunut nazilah? Kunut nazilah yang tiada khilaf di ulama berkenaan disyaratkan kunut nazilah sama ada doa untuk seseorang kaum, seseorang atau kaum, atau doa ke atas mereka. Maknanya apa? Apakah kunut nazilah? Kunut nazilah kita doa ke atas sesuatu kaum sama ada untuk mereka ke atau ke atas mereka. Untuk kebaikan mereka ke atau kebinasaan mereka. Ada dua. Jawapannya ada dua. Untuk kebaikan dan juga untuk keburukan bagi sesuatu kaum. Misalnya kalau kita doakan kunut nazilah bagi orang-orang yang telah dianiaya di misalnya di Syria misalnya, saudara kita Islam Sunni yang telah ditindas misalnya. Kita doakan ke atas mereka, kita doakan untuk mereka dan ke atas mereka yang menzalimi mereka. Jadi dengan itu kita doakan dua. Boleh doa satu tak? Boleh juga doa satu seperti Nabi SAW mendoakan untuk sebahagian untuk apa sebahagian kaum. Begitu juga Nabi SAW mendoakan ke atas satu kaum. Jadi untuk salah satu daripada boleh, tapi gabungan dua-dua juga kita kata tak ada masalah. Dalam masalah kunut nazilah ni kita katakan dilakukan untuk dilakukan pada bila-bila solat kita nak lakukan. Sama ada dibuat terus atau ditangguh tak ada apa dia apa dilakukan sedikit demi sedikit. Nah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Dalam bahasa Arab. Ayuh, semua dalam bahasa Arab. Okay, dah habis. Semua kunut ni dilakukan dalam bahasa Arab. Lain sekali kita cubalah. Kalau tak tahu Arab, kita minta tulis sikit. Minta siapa tulis, boleh bahasa Arab. Yang penting tulisan betul. Pasal apa masalahnya bahasa doa ni? Saya masih, kita lihat berdasar doa, dasar solat. Tak boleh dilakukan melainkan dalam dalam bahasa Arab. Jadi dalam masalah ini saya tak nampak ada rukhsah lah untuk digunakan bahasa Melayu ke sebagainya. Kerana belajar ni atau menghafal ni perlukan masa yang singkat. Dia tak perlu masa setahun dua untuk menghafal satu satu kalimah, dua tiga kalimah. Kan? Apa dia? Bukan. Kita ada kunut nazilah untuk semua solat bila boleh masuk boleh lakukan. Dan solat wajib yang kita lakukan waktu solat siria ke jahriah boleh lakukan. Apabila diberlakukan solat kunut dibacakan doa kunut nazilah ini dibaca dalam keadaan jahriah. Maknanya walaupun dalam solat solat siria dibaca secara jahriah. Okey. Lain soalan. Baik, kita pergi pada pendapat apa yang tidak ditaujihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Words. Okey. Jangan pusing saya. Saya tak boleh terjemah mereka. Saya terlingkaskan eh. Ya. Bolehkan apa view ni untuk ni. Page full page view. Okey. Apa tak boleh ni full ni satu je. Close. Close. Okay. Pergi view atas. Okay. Tulis full one page. Yang berpendapat Anafiyah dan Anafiyah dan Syariah yang untuk fajar ni bukan syariat kan. Mereka berdalil bahawa kunut fajar pun lebih afdal untuk dilakukan pada waktu witir. Okey, berkenaan dengan kunut berkenaan dengan kunut yang yang disunatkan atau disyariatkan, adakah kita katakan yang disyariat kita lakukan adalah waktu fitir ataupun pada solat-solat fardu solat fardu fajar ini? Kita katakan berkenaan dengan kunut witir, masalahnya berbeza, bukan masalah yang kita bincangkan sekarang ini. Cuma yang awak tanya tu, adakah mereka melihat bahawa kunut tu adalah kunut witir? Memang kita lihat, kalau Hanafiya melihat bahawa kunut dilakukan pada witir, witir tu dilakukan kunut. Hanabilah juga melihat bahawa witir dilakukan kunut. Dan mereka melihat sebahagian besar, sebahagian daripada mereka melihat bahawa sunnahnya witir itu dibacakan kunut. Tapi sebahagian melihat, masih lihat pandangannya, sebahagian Hanabilah melihat masih pandangan Syafi'iyah juga sebahagian. Kerana Syafi'iyah melihat bahawa kunut hanya disunatkan pada bulan Ramadan. Witirnya. Salat witirnya kunut pada bulan Ramadan. Tapi lebih sahihnya adalah disunatkan kunut itu dibaca pada setiap solat witir. Solat witir. Kalau tak bincang yang kita untuk fajar untuk witir ni adalah betul case yang berlainan. Adakah Imam Malik dengan Imam Syafi'i juga meletakkan lebih afdal kunut witir? Kunut pada witir? Okey, berkenaan dengan Malik. Begitu untuk fajar dan witir ni adalah satu case yang lain. Pada case yang lain, adakah Imam dan Imam Malik kata mustahab pada fajar? Okay. Kalau Imam Malik, mereka tak lihat bahawa ia adalah mustahab pada witir juga. Maksudnya, adakah yang dimaksudkan dalam hadis yang mengatakan kana yaqnutu fil fajr itu khusus fajar saja atau boleh dibawa kepada witir? Kita kata pasal hadis yang menetapkan bahawa dibacakan kunut pada witir, hadis yang lain. Hadis berkenaan dengan sahabat bertanya kepada apa berkunut pada waktu witir, Nabi ikrarkan bahawa boleh berkunut di waktu witir. Jadi itu menunjukkan pensyariatannya apa witir di waktu soal apa pada waktu maaf kunutnya pada waktu witir. Kunutnya pada waktu witir. Jadi kita kata dalil bersama dalil, kita kata dalil bukan dalil yang sama. Jadi kalau bukan dalil yang sama, kita tak boleh letakkan dalam perbincangan yang kata kalau ini adalah sebahagian daripada pendapat tersebut. Tapi kalau kita bincangkan kepada bab witir, kita akan bincangkan bahawa di situ adakah disunatkan berkunut atau tidak disunatkan, kita akan datangkan perbincangan di situ. Berkenaan dengan witir apa dengan kunut di dalam waktu subuh, ini masalahnya berkaitan dengan apa dengan permasalahan yang kita lihat, kita boleh datangkan. Saya terpaksa pusing sinilah, tak nampak sangat kita jauh. Okey. Okay. Saya cuba baca ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membincangkan. Saya kalau datang saya takut orang lari ini pasal apa dia punya perbincangan ni agak perlu kepada nafas panjang kali bernafas panjang dengan saya. Kerana apa dia ada faiza qulna, sekiranya kami katakan. Jadi dia akan letakkan bahawa dia dalam tempat pandangan yang berbeza. Lepas tu dia akan datangkan pandangan dia, lepas tu datangkan. Jadi kita kata berat sikit. Tapi ala kulli hal, apa yang saya nak datangkan sini adalah beliau mengatakan lam yakun min faiza qulna lam yakun min hadhihi almudawamatu ala alqunuti fil fajri. Kalau kita katakan bahawa Nabi SAW tidak pernah apa tidak apa berterusan melakukan dan apa dalam hadis dalam petunjuknya berterusan dalam melakukan kunut pada waktu fajar, dan begitu juga dia tidak menjaharkan basmalahnya, tidaklah menunjukkan bahawa kami tidak mengatakan bahawa ianya dimakruhkan atau kita mengatakan bahawa dia dimakruhkan. Begitu juga tidaklah bahawa sesungguhnya dia bukanlah perkara yang bid'ah. Tetap walakin hadiyu akmalul hadi, tetapi adalah petunjuknya adalah sesempurna petunjuk dan sebaik-baiknya. Wallahu musta'an. Jadi di sini mula mengatakan bahawa apabila kita kata bahawa petunjuk Nabi SAW berkenaan dengan solat fajar, adakah berkunut atau tidak, dan Nabi adakah berterusan berkunut atau tidak, kita lihat bahawa di sini beliau rahimahullah ta'ala mengatakan apabila kita tak katakan, kita nak katakan bahawa Nabi tidaklah dalam perbuatannya yang selalu dilakukan dia berkunut kepada waktu fajar, ini tak menunjukkan juga bahawa kita telah mengatakan dia makruh lakukannya. Begitu juga kita tak katakan bahawa dia bid'ah. Tetapi kita katakan bahawa sesungguhnya petunjuknya itu lebih sempurna dan lebih baik. Maknanya begitu. Jadi apabila kita katakan ini, kita boleh berhujahkan. Dari sini kita boleh berhujahkan bahawa hadis Abu Ja'far Razi daripada Rabi' bin Anas, daripada Anas, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr hatta faraqa dunyahu wa fil musnad. Bahawa Nabi Rasulullah SAW berkunut pada waktu fajar sehinggalah berpisah daripada dunia. dan ini dalam Musnad, dan Tirmizi dan selainnya bahawa Abu Ja'far telah melemahkannya Ahmad, dan begitu juga Ahmad atau Fahu Ahmad dan Ahmad telah melemahkannya, dan selain juga melemahkannya. Ibn al-Madini mengatakan kana yakhlut, bahawa Abu Ja'far ni kana yakhlut, mana Abu Ja'far ni pernah ada dia tersalah-salah, kana yakhlut, dia tersilap dan dia buat keliru lah kita kata, kerana keliru. Wa qala Abu Zar'a, Abu Zar'a kana yahim kathir, bahawa dia yahim kathir, mana yahim mana syak sang banyak, dia banyak dia sangsi. Begitu juga kita lihat kana yanfarid bil manakir anil masyahir, bahawa dia banyak kali datangkan perkara apa hadisnya itu yang manakir, yang farid, dia bersendirian dalam dia datangkan hadis-hadis yang mungkar daripada hadis-hadis yang masyhur. Hadis yang mungkar, hadis yang masyhur adalah hadis yang tidak kita yang biasa didatangkan dengan perawi-perawi yang sahih, mana perawi thiqah. Mungkar ialah datangnya berbezanya hadis yang periwayatan orang yang demah kepada orang yang thiqah, itu mana mungkar. Jadi dengan itu dia berkata bahawa Ibn Hibban mengatakan bahawa dia, beliau ni Abu Ja'far ni banyak melakukan demikian. Naik kata sikit. Jadi beliau mengatakan qala li Syekh Ibn Taymiyyah, qala li Syekhuna, baru berkata kepada saya Syekhuna, Syekh kita, kami Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, dalam isnad ini sendiri adalah isnad hadis wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, hadis pada dalil yang menerangkan tentang ayat tersebut, hadis, dan juga hadis Ubay bin Ka'ab at-Tawil, hadis Ubay bin Ka'ab yang panjang. Dan begitu juga kita lihat dalamnya juga adalah kerana bau ruh Isa AS, kerana ruh Isa daripada ruh-ruh yang lain, telah Allah SWT mengambil daripadanya juga perjanjian pada zaman dan juga pada zaman Adam. Baik, kita naik atas, kita pindahkan pasal dia terangkan tentang bahawa hadis ini adalah hadis berkaitan dengan hadis yang didatangkan kepada hadis Abu Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau mengatakan, naik atas lagi kita pindah kerana dia tak gitu. Lalu datang hadis selepas ceritakan tentang hadis tersebut, dia terangkan, boleh nyatakan lagi tinggi sikit. Okey, jadi dia datang kisah bahawa periwayatan hadis itu, hadis ini banyak manakirnya, mana banyak sangat mungkarnya, kenapa dia banyak berbeza dengan apa yang diriwayatkan. Dia datangkan kisah tentang bagaimana Allah mengambil perjanjian daripada anak Adam, tapi dia datang situ kisah-kisah yang berlainan sedikit. Kita tak payah terangkan kisah tu pasal dia akan panjang cerita. Kemudian maksud daripadanya, wal maksud anna Abu Ja'far sahibu manakir, bahawa dengarkan maksud daripadanya adalah bahawa Abu Ja'far Razi adalah sahib manakir, bahawa datang banyak daripada periwayatan yang mungkar. Mungkar bukan dosa ya, bukan maksiat ya, maksudnya mungkar jenis hadisnya. Tak boleh dia ambil hujah kalaulah dia sendiri yang meriwayatkan daripada dia sendiri yang meriwayatkan daripada ahli hadis. Kalaulah sahih falam yakun fihi dalil ala hadzal muqnut al muayyan al batta. Jadi kalau sahih pun hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahawa ianya adalah qunut yang dimaksudkan ini. Mana boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya apa? Kana Nabi SAW kana yaqnutu wa la yazalu yaqnutu hatta faraqa dunya, kan, bahawa Nabi SAW berterusan berkunut sehinggalah dia berpisah dari dunia. Jadi beliau mengatakan kalaulah betul hadisnya juga, bukanlah maksudnya situ adalah kunut ini maknanya kunut berdoa, tetapi kunut maksud sini adalah kunut berdiri panjang, berdiri lama. Silakan naik atas. Begitu juga berdiri lama dan dalam keadaan khusyuk. Okay, dalam keadaan ustaz, okay, dalam keadaan berdiam diri, begitu juga dalam terusan dalam ibadah, mana kita dalam keadaan khusyuk lah, dalam keadaan doa bertasbih berkhusyuk, kama sebagaimana Allah SWT berfirman walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun, dan milik Allah Taala apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di langit dan di bumi, dan setiap daripada mereka berpadanya dalam keadaan khusyuk kepadanya. Mana kepada Allah mereka dalam keadaan khusyuk. Jadi maksud qunut di situ maksud khusyuk. Begitu juga Allah Taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Yang bermaksud ayat tersebut yang adakah sesiapa yang berdiri malam dalam keadaan berdiri panjang pada waktu malam, qanitun ana al-lail pada waktu malam, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Jadi menunjukkan kunut di sini menunjukkan bahawa dia khusyuk dalam beribadah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Yang bermaksud bahawa dan wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan dia berjujur di atas kalimat Rabb-nya dan di hadap kitabnya, dan kanat minal qanitin, dan dia bahawa Maryam itu bahawa dia dalam keadaan dari kalangan orang-orang yang qunut, mana orang yang khusyuk. Ha, ini kita lihat daripada kalimat tersebut. Wa afdalu afdalus salati tulul qunuti, dan Nabi SAW bersabda, sebaik-baik solat ialah yang paling panjang qunutnya. Paling panjang qunutnya apa? Paling panjang berdirinya. Kerana apa? Allah Subhanahu taala menerangkan dalam ayat waqumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah dalam keadaan qunut, dalam keadaan khusyuk. Ini berdiri dengan keadaan khusyuk. Nah, jadi dengan itu ulama telah menerangkan kita diperintahkan untuk bersukut, berdiam, dan diperintah didarang daripada berbual dalam jadi dengan itu kalaulah maksud qunut di sini ialah seseorang itu berada dalam keadaan demikian. Jadi syahid daripada apa yang nak terangkan sini, kita dapati bahawa beliau menerangkan tentang qunut itu bukanlah dimaksudkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh ulama. Okay, kita tak teruskan pasal apa masanya tak mengizinkan, kita akan sambung. Tapi kita katakan di sini bahawa menunjukkan kepada kita bahawa dalam perbincangan ini bukan akhir daripadanya kita nak memutuskan bahawa perbuatan itu akhirnya kita katakan ialah bid'ah atau sunnah, tidak. Tapi kita lihat daripada sudut pendalilannya, adakah dia adalah kukuh atau tidak. Jadi dengan siapa pendapat yang bersandarkan kepada dalil yang kukuh, kita terima. Di antaranya Allah Ta'ala, ala kulli hal, sebelum kita berakhir, kita harus menterjihkan juga supaya dapat melihat kekuatan masing-masing. Saya lihat bahawa Allah Ta'ala alam, belum kita habis pun perbincangannya, tapi kita katakan bahawa takut nanti tak boleh tidur. Kita ada apa? Lepas tu di antara kita katakan bahawa yang sahihnya adalah tidak disyariatkan kunut waktu fajar. Ini maksud sini adalah kunut berdoa, tapi kunut dalam waktu fajar memang disyariatkan. Macam mana pula? Pening oleh maksudnya kunut ini khusyuk berdiri panjang dalam waktu fajar. Kerana Allah SWT berfirman dalam Allah telah memerintahkan wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajr kana mashhuda, dan Quran pada waktu fajar, kerana waktu Quran pada waktu fajar itu telah disaksikan, mana menunjukkan bahawa kita solat dalam keadaan panjang. Sebab tu Nabi SAW, dan kita jamakkan pada hadis Nabi SAW, sebaik-baik solat ialah sewaktu dah terang. Maksudnya terang ini, maksud di sini adalah bukan mulakan pada waktu terang, maknanya solat mula dalam keadaan waktu khalas sampailah waktu istirar, mana waktu dah terang. Itu mana panjang ke tidak bacaannya? Panjang. Jadi itu dimaksudkan sebagai tulal qunut. Sebab baik solat ialah yang paling panjang solatnya. Sebab itu Nabi SAW bersabda, daripada kebijaksanaan seseorang itu ialah dia memindikkan khutbahnya dan memanjangkan solatnya. Itu di antaranya. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan itu kita katakan wallahu ta'ala, daripada sudut ini yang kukuh adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, dan juga sebahagian daripada ahli hadis yang melihat bahawa dia adalah tidak disyariatkan, tidaklah disunatkan. Allah Ta'ala. Jadi tak boleh. Jangan. Okey, masalah pula. Okey, itu bab lain ni, bab lain. Sekarang adakah kalaulah kita solat bersama dengan orang yang berkunut, imam yang berkunut, adakah kita berkunut? Kita kata kita berkunut bersama imam. Tak masalah. Macam mana? Maknanya apa? Kalau imam berkunut, kita kunut sama imam. Kita angkat tangan kita sama imam, kunut sama dengan dia. Kerana kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Habis macam mana bid'ah lah tu? Kita kata masalah bid'ah, tak bid'ah pun, kita kena... Kita diperintah. Kalau kita adakah angkat tangan berdiri lepas rukuk angkat tangan itu satu benda yang tak disyariatkan langsung? Kita kata disyariatkan. Tapi waktu fajar aja lah kita pertikaikan. Jadi apabila kita angkat tangan kita, kita boleh kunut nazilah, kunut apa sebagainya kan. Tapi la kulihal kita katakan jangan kita sebab perbuatan itu kita tak anggap sunnah, kita anggap pula perbuatan ini perbuatan yang mungkar. Ini masalah. Kerana apabila kita misalnya kita dalam masalah kita berinteraksi bermuamalah dengan orang ramai, dengan terutama dengan imam misalnya yang berbeza mazhab sekalipun, kita haruslah bijak dalam kita berurusan dengan mereka. Kita pergi pada imam yang apa yang melihat bahawa memegang kemaluan tidak batalkan wuduk. Disuruh solat, dalam solat dia pegang. Apa kita dalam solat belakang apa? Solat. Kerana yang penting adalah kita katakan bahawa kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Ha. Jadi masalah ni masalah, walaupun ada khilaf, kalau kita yang lakukan kita batal. Ha. Pasal kita ilzam ke atas diri kita, atas apa yang kita yakini. Tapi tidak boleh ilzam ke atas orang apa yang kita yakini. Itu pendapat. Itu pendapat perkara yang penting kita ambil perhatian. Kadang-kadang menyebabkan kita nanti melakukan perkara yang salah sehingga kita terus bermufarakah lagi dahsyat, ataupun kita terus tidak melakukan kunut seperti mana yang dilakukan imam sehingga menyebabkan perbualan-perbualan ahli-ahli masjid yang menyebabkan kita dikatakan macam-macam lah. Kita elakkan. Tapi kalau kita salat, kita tak perlulah lakukan. Ya, berjumah ikut saja. Maknanya apa? Adakah imam kalau berdoa kunut angkat dengan Allahumma hdina fi man hadait, kita apa dia mengatakan bahawa dia adalah utama kita ikut. Kalau pendapat mengatakan dia tak bawa, kita kata kekuatan ni tak nampaklah di situ. Dia ikut, dia macam bermukhalafah kepada imam ni. Kita lihat dasar awal dia telah bercanggah. Itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Naam. Aminkan juga. Kerana apa? Kita ada dalil yang menerangkan bahawa setiap doa kalau diaminkan dimustajab. Jadi kita ada dasarnya dari umum yang apabila imam berdoa kita aminkan. Berkenaan masalah ini kita boleh pergi pada pendapat, kita akan datangkan mungkin pendapat masyayikh kibar sebagainya. Walaupun ada sebahagian mereka lihat dia sebagai bid'ah, kita katakan walaupun macam mana pun kita berada dalam keadaan demikian, kita kata masalah khilaf. Kita kalau ambil pendapat apa Hanafiyah, kita kata bid'ah terus. Kalau kita ambil Hanabilah, mereka kata tak disyariatkan saja. Dan jadi macam mana kelihatan macam kita kata penting. Dalam masalah ni, dalam masalah ni kita harus, kalau kita ambil sesuatu pendapat, pastikan pendapat itu kukuh dan dia konsisten lah. Maksudnya dia malam apa-apa benda kita pun tak dapat apa konsisten. Tapi kalau kita jangan ambil satu pendapat lalu kita tak ikut dia punya konsistennya, maksudnya kita rentetan daripada dia kita tak buat, masalah. Dia ada rentetan, setiap pendapat ada rentetan ni. Tapi kalau kita tak buat rentetan ni, maksudnya kita dah bercanggah dengan diri kita. Kita kata pendapat demikian, kenapa awak tak buat pula benda demikian? Jadi dengan itu kita bercanggah dengan rentetan ni. Wallahu ta'ala. Baik, kita pergi pada hadis. Memang ada jahar atau mesti ya? Tak. Selain kunut di jahar saja. Itu pendapat lah. Saya tak dapat kenal pasti pendapat tersebut di mana. Kerana pergi kuliah, benda tu adalah kitab Munyatul Musalli yang saya bawa. Apa Munyatul? Musalli. Munyatul Musalli. Tapi kalau kita bukan kitab lama lah, kitab baru. Dalam kita kata ulama-ulama dalam 200-an gitu tahun. So memang tak ada lah. Tak tahu. Dekat tak ada tak tak tak belajar tak apa, tak kaji semua buku kan. Saya kalau ha? Kalau ada orang kira-kira pasal riwayat-riwayat atau seperti ni, nukilan-nukilan, kita nak nafikan nukilan tu kalau kita tak baca tak boleh kita nafikan. Kalau kita dah jumpa, kita nukil, kita lihat bahawa tak ada dalam periwayatan kitab tu, tak ada pun cakap demikian, kita boleh kata tak ada. Oleh kerana kitab tu didatangkan, jadi kita kata wallahu ta'ala alam. Tapi adakah kuat? Kita kata kalau kuat jelas. Tapi tak kuat. Nampak tak kuat. Kalau jelas kuat, maksudnya apa? Kalau jelas kuat, mesti ada dalilnya. Hatta kalau mengatakan pendapat Syafi'iyah pun, kita lihat yang melihat bahawa dia adalah sunnah, mesti ada dalilnya. Kerana perkara yang kita kata sunnah ni, ibadah ni, mesti ada dalil. Sebab tu bila kita lihat mazhab Syafi'i datangkan bukan saja pendapat tu, dia kata dia datang, dia backingkan dengan apa? Pendapat Abu Bakar, pendapat apa, pendapat ulama-ulama lain. Dan di antaranya sahabat didatangkan. Kenapa datangkan pendapat ini? Supaya kukuhkan pendapat mereka. Jadi apabila tak ada yang mengukuhkan pendapat-pendapat seperti itu, kita kata dia tak nampak, tak jelas lah kita kata daripada sudut kekuatan dalil ni. Tapi kalau ada misalnya yang terlepas kita memandang, maka sebab tu kita minta apa pendalilannya. Ini dasar. Dasarnya kita dalam sebenarnya kita tak ada ilmu, kita tak katakan, kita tak mengukuhkan bahawa dia tak ada langsung. Mana belum sampai kita tak boleh kata tak ada langsung. Tapi kalau kita kaji dan sebagainya, tak ada, kita pun masih lagi berhati-hati. Kita kata daripada kajian saya tak ada. Kalau ada, beritahu mana tempatnya. Itu kita katakan. Jadi dengan itu kita telah benting. Dan kita tak mengatakan satu perkara yang kita tak tahu. Dan menafikan sesuatu benda yang mungkin ada. Situ. Boleh tak beri poin? Jadi dengan itu, dalam masalah ini adalah utama. Kita harus meraihkan khilaf juga. Dalam konteks kita di hidup di masyarakat Syafi'iyah, kita harus tahu pandangan mereka begitu. Akan sampai bila siapa yang mengatakan dia Syafi'iyah akan begitu. Tapi dalam kita katakan, adakah setiap kita yang diperintahkan untuk bermazhab Syafi'iyah atau sesiapa kita, atau kita diperintahkan untuk bermazhab dengan mazhab-mazhab tertentu lalu berpegang teguh kepadanya? Kita kata tidak. Kita apa mazhab kita berpegang pun, kita tidak disuruh untuk bertaksub padanya. Kalau kita bermazhab Syafi'iyah misalnya, kita dapati bahawa pendapat Syafi'iyah tidak dapat mengukuhkan bahawa misalnya pendapat itu, kunut yang dimaksudkan inilah kunut doa, tetapi lebih kepada kunut inilah kunut apa, dirinya lama dan khusyuk dan dalam keadaan tidak apa, penuh tumpuan. Kalau lah kita lihat pendapat ni ada dua, jadi kita kata kita ambil yang lebih yang jelas lagi. Jadi kita saji dengan kukuhkan lagi dengan dalil-dalil yang lain selain dalil yang telah dibidaskan ulama. Jadi Allah Taala alam. Jadi masalah ni masalah yang kita katakan masalah khilaf ya. Tetapi dalam masalah ni adakah kita katakan bahawa mereka yang lakukan ini telah jatuh kepada apa kita kata bid'ah dalalah yang menyesatkan mereka, kita kata tidaklah sampai demikian, kerana masalahnya ialah masalah yang rumit. Kalau masalah senang, kekat kita senang. Yang masalah rumit mana khilaf ni banyak kan, jadi nak kita terputuskan tak boleh semua. Hatta ulama sendiri khilaf tentang sunnah ni atau tidak, bagaimana orang awam nanti nak takkan tak khilaf. Kita akan ambil lagi dari kiasan khilaf. Tapi dengan itu kita kata yang sahih, kenapa dengan dalil-dalilnya kita kata dia tak sunnah lah. Itu jadi dasar kita. Wallahu ta'ala. Daripada hadis, tiada hadis. Tapi kita katakan ada tak riwayat-riwayat lain? Kita ada. Kerana doa kunut juga diajar kepada kita, dalil-dalil lain menunjukkan kita boleh juga baca Allahumma nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaika al-khaira kula nashkuruka wa la nakfur Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafu lakhir lafaz tersebut. Jadi kita kata tak masalah. Mana-mana lafaz kunut yang dibacakan yang telah diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata okey tak masalah. Naam. Wallahu ta'ala. Mana kita sampai ke surat 492? Pasal 2 Okey. Ni dah tengahan, nanti orang tak nampak eh. Kita baca sikit daripada permulaan 493 hadis Anas dalam masalah kunut mutarib dan saling bertentangan. Namun hal tersebut telah dikompromikan dalam al-hadyu An-Nabawi, bahawasanya hadis-hadis sana dalam masalah ini semuanya sahih. Hadis tersebut saling menguatkan dan tidak ada pertentangan dalamnya. Kunut yang ia masukkan sebelum rukuk bukan kunut yang ia sebutkan setelah rukuk. Kunut yang beliau sebutkan tanpa menyebutkan waktunya bukan kunut yang beliau sebutkan waktunya. Sedangkan kunut yang ia sebutkan sebelum rukuk ialah memperpanjangkan waktu berdiri saat membaca. sebagian ayat Al-Quran, iaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, sebab solat ialah yang lama saat berdirinya. Kita dah datangkan hadis tersebut. Kita kata bahawa kunut lebih kepada diri, boleh diri, boleh berdiri, boleh juga panjang apa khusyuknya, kita kata boleh khusyuk juga. Jadi kita kata membawa makna erti yang lebih meluas lagi. Sedangkan ia disebutkan setelah rukuk ialah memperlamakan berdiri setelah rukuk untuk membaca doa. Beliau melakukan hal tersebut selama satu bulan. Beliau mendoakan keburukan atas suatu kaum dan mendoakan kebaikan untuk kaum yang lain. Jadi kita kata boleh doa ke atas. Ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah kita doakan untuk kebaikan orang ataupun kaum, atau kita mendoakan ke atas seorang ataupun kaum keburukan. Jadi kita kata boleh. Kemudian beliau melanjutkan cara ini untuk berdoa dan memuji Allah hingga wafat sebagaimana telah dijelaskan oleh hadis. Bahwasanya Anas jika telah mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdiri lama sehingga ada yang berkata Anas telah terlena. Akan tetapi kemudian beliau memberitahu inilah tata cara Rasulullah mengerjakan solat ini. Jadi kena menunjukkan bahawa hadis itu menunjukkan kunutnya apa? Dalam keadaan diri. Bukan berdiri dia. Maksudnya di sini waktu dan keadaan dia panjang dalam keadaan ini. Kenapa? Kerana riwayat ini menerangkan tentang rukuk. Dan juga ada riwayat lain yang menerangkan lepas saja bangun daripada sujud. Bangun dari sujud, dia lama sangat. Sehingga orang kata dia telah terlena juga. Atau telah terlupa. Jadi itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan sini adalah lamanya dalam keadaan khusyuk melakukan sesuatu. Jadi kalau dia rukuk, dia bangun. Lamanya dia dalam keadaan berdiri tersebut dinamakan sebagai kunut. Begitu dalam keadaan dia sujud, dia bangunnya duduk di antara dua sujud itu sehingga dinamakan sebagai keadaan kunut. Itu dah sama. Apa dia? Kalau lama dah sujud, kita tak ada dalam hadis lafaz tak ada. Lafaz-lafaz tak ada. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah kunut yang dimaksudkan oleh Anas dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut hingga wafat. Sedangkan yang beliau bertinggalkan ialah mendoakan keburukan atas beberapa kaum Arab, dan hal itu terdahulu beliau lakukan setelah rukuk. Maka ini dimaksudkan oleh Anas dengan kunut sebelum rukuk, dan sesudahnya yang selalu Rasulullah SAW lakukan ialah melamakan berdiri sebelum dan sesudah rukuk dan untuk membaca ayat Quran dan membaca doa. Inilah yang disebutkan dalam buku tersebut. Jelas bahawa apa yang disampaikan di atas ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hadis. Sedangkan pada solat subuh, maka beliau selalu membaca doa kunut hingga beliau wafat. Kerana hadis ini mengkhususkan solat subuh, sedangkan pendapat di atas yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kunut ialah memperlamakan waktu berdiri setelah rukuk untuk semua solat. Sedangkan hadis daripada Abu Hurairah yang dikeluarkan daripada Hakim yang beliau menganggap sahih menjelaskan bahawa jika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari rukuk kedua dalam solat subuh, beliau mengangkat tangannya seraya berdoa Allahumma hdina fiman hadait. Hadis kita lihat 816 tidak mendapat dengan sanad ini, sedangkan diriwayatkan oleh Hakim ialah hadis daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an. Jadi hadis ini lain perawinya. Maka dalam sanad hadis ini terdapat Abdullah bin Said Al-Maqbari, hadis yang diriwayatkan olehnya tidak dapat dijadikan hujah. Berapa ulama salaf telah mengatakan bahawa doa kunut setelah bangun dari rukuk pada solat subuh adalah sunnah. Sedangkan golongan khalaf mengatakan hal tersebut ialah Al-Hadi, Al-Qasim, Zaid bin Ali dan Syafi'i. Walaupun ungkapannya berbeza-beza, Al-Hadi menyebutkan sebahagian doa daripada Al-Quran, sedangkan Syafi'i dengan doa Allahumma hdini fiman hadait. Juga daripada Anas bahawasanya Rasulullah SAW tidak berkunut kecuali untuk mendoakan kebaikan sesuatu kaum atau untuk mendoakan keburukan sesuatu kaum yang lain. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Doa kebaikan untuk satu kaum telah disebutkan oleh beliau mendoakan orang-orang lemah dari penduduk Mekah, sedangkan doa keburukan telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal ini, maka beberapa ulama berpendapat bahawa disunnahkan untuk membaca doa kunut jika tertimpa musibah dan dalamnya berdoa sesuai dengan keperluan. Maka dengan demikian, pendapat tersebut adalah pendapat yang bagus kerana mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang telah mendoakan keburukan untuk beberapa kaum Arab tersebut. Akan tetapi ada yang berkata Rasulullah SAW telah tertimpa berbagai musibah sebagai pengepungan perang Khandaq dan yang lainnya. Namun tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan bahawa Rasulullah membaca kunut saat itu. Hal ini boleh dijawab bahawa Rasulullah SAW meninggalkan kunut saat itu untuk menjelaskan bahawa hal itu boleh sahaja. Maksudnya bukanlah satu kewajipan. Setiap kali kalau kita sedang menghadapi masalah dengan orang menganiaya kita, kita terus berdoa. Adakah wajib? Kita kata tidaklah wajib. Maksudnya kita doa kunut yang seperti tadi, doa ke atas seseorang atau kebaikan, keburukan atau mendoakan untuk kebaikan, kita boleh lakukan bila-bila masa yang diperlukan sahaja. Tidaklah diwajibkan untuk lakukannya. Jadi dengan ini kita katakan, doa-doa kunut telah diriwayatkan ini, adakah kita katakan bahawa dia boleh dibawa hanya kepada solat kunut fajar? Kita kata tidak, kerana dia datang periwayatan-periwayatan menunjukkan telah dilakukan pada waktu-waktu yang lain. Nah, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Hadis Abu Sa'id bin Tariq Al-Asja'i. Qala al-musannif rahimahu ta'ala fi kitabih Sabu Salam wa an Sa'id ibn Tariq Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman Ali wa ibn Abi Talib أَفَكَانُوا يَقْنُطُونَ فِي الْفَجْرِ قَالَ أَيْ بُنَيْ مُحْدَثٍ. Ini dia telah kita datangkan juga. رَوَهُ الْخَمْسَ إِلَّا أَبُوْ دَوْدٍ. Terus Sa'id bin Tariq Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau adalah mengerjakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka membaca doa qunut dalam salat subuh? Ia menjawab, wahai anakku, hal itu adalah baru. Ini muhdas bid'ah. Jadi maksudkan saya di sini adalah Sa'id bin Tariq bin Usaim al-Asja'i. Ada hadis lain meriwayatkan yang diriwayatkan dengan isi yang bertolak belakang dengan hadis ini. Hal itu boleh dikompromikan, kadang mereka melakukannya, kadang mereka meninggalkannya. Abu Hanifah dan beberapa orang yang lainnya menganggap kunut sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan hadis ini dengan alasan jika kunut adalah hal baru maka ia adalah bid'ah. Sedangkan bid'ah dilarang. Jadi kita itu pendapat Abu Hanifah lah. Di sini kita kalau kita lihat dalam pendapat Abu Hanifah, ini dapat kita lihat Abu Hanifah walaupun dalam beberapa bidang hadis dia agak lemah. Kenapa? Kerana mungkin daripada sudut beliau sendiri adalah saduq. Saduq mana kurang darajat dia daripada siqah kalau dalam bab hadis. Tapi kita katakan bahawa beliau adalah seorang yang menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang berpegang kepada dalil. Walaupun dalam pendapat-pendapatnya yang mungkin tidak bersandar kepada dalil yang sahih, misalnya kalau dia banyak dia berijtihad, banyak dia berkias, tapi kiasnya itu berdasarkan kepada dalil yang dilihat sahih daripada pendapatnya. Jadi kenapakah dia tak dapat berpegang kepada dalil-dalil yang banyak sebagian daripada ulama-ulama ini berpegang? Kerana kita lihat keadaan negeri atau tempat yang beliau tinggal. Kita tahu kan keadaan bagaimana negeri tersebut di Kufah dan sebagainya, bagaimana orang mula mengarang hadis-hadis palsu. Jadi beliau buat satu persyaratan yang lebih ketat untuk menerima hadis-hadis yang datang. Jadi dia akan berpegang kepada hadis yang dah masyhur saja. Jadi dengan itu kita katakan bahawa di sinilah seseorang itu harus memahami bahawa apabila ada berlakunya kelemahan, kesilapan daripada ulama-ulama yang mujtahidin ini. Misalnya kalau kita lihat beberapa pandangan-pandangan Ibu Abu Hanifah yang mungkin berjauhan daripada hadis yang jelas, bukanlah disebabkan beliau tidak menerima hadis tersebut, kerana sebahagian hadis tersebut tak sampai kepada beliau. Pertama. Kedua, kita katakan kalau sampai pun beliau ada syarat yang kita lihat, kerana syarat yang ketat supaya tidak dia mengambil hadis yang dia sanksi terhadapnya, dia tidak menerimanya. Itu kita katakan sebab adalah antara sebab kenapakah agak ketat pengambilan beliau dalam apa hadis yang dia sampai kepada beliau. Nah. Daripada hadis yang telah kita datangkan tadi. Okey. Kita pergi pada hadis Hasan dulu pasal dia ada kaitan dengan ni. Qala musannif rahimahullah wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يظل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. rawahu al-mukhamsa wa zada at-tabrani wal baihaqi wa la yu'izzu man 'adait zada an-nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu 'ala an-nabiy la akhir. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat untuk saya baca dalam kunut solat witir. Ya Allah, berilah satu hidayah, berilah saya hidayah bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah, berilah saya ampunan bersama orang-orang yang Engkau beri ampunan, uruslah saya bersama orang-orang yang Engkau urus, berilah saya berkat atas segala yang Engkau berikan, yang Engkau berikan, jagalah saya dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkau Maha memutuskan perkara yang tidak ada boleh memutuskan perkara-Mu. Maksudnya tidak la ya dalam hadis la innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Maksudnya Allah yang memutuskan dan tidak diputuskan kepada Allah apa ke atasnya. Maksudnya gitu. Sesungguhnya tidak akan pernah berbina hina orang yang yang kasihi Maha suci Engkau dan Maha tinggi. Wala ya luman walait, kerana apabila Allah dah menjadikan kita walinya atau Allah wali kepada kita, maka tak ada yang menghinakan kita sebenarnya. Tidak ada lagi yang hinaan. Maksudnya Allah jadikan kita wali dan Allah menghina apa? Allah jadikan kita wali atau kita wali kepada Allah. Maksudnya apa? Mana satu ni? Jadi kita kata telah kita datangkan tentang makna wali. Itu wali maknanya apa? Sama ada yang dilakukan ke atasnya atau yang pelakunya. Jadi apabila Allah yang kita maksud kalimah wali, waliya itu maksudnya adalah kasih sayang, maksudnya adalah bantuan, maksudnya pendekatan. Jadi kita lihat apabila kita kata Allah wali kepada orang yang beriman, Allah lah memberikan bantuan kepada orang yang beriman, Allah SWT yang membantu mereka, Allah SWT yang mengasihi mereka, Allah mendekati mereka. Kalau kita kata orang yang beriman wali kepada Allah, maknanya orang beriman yang dapat bantuan daripada Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang didekati oleh Allah. Maksudnya sebab tu kita masalah wali ni, kalau kita faham kita akan sungsang, kalau salah faham kita akan sungsang fahaman kita tentang wali. Wali ni hanya dia faham wali songo, wali kutub, wali apa sebagainya, kan? Sebab kita ada salah. Dan wali kita sampai kita lihat sebagian mereka melihat bahawa wali-wali ini mempunyai mensyarikati rububiyahnya kepada Allah Taala. Dikatakan bahawa sebahagian daripada wali-wali ini, wali kutub terutamanya, mempunyai tasriful akwan, maknanya mempunyai kemampuan untuk menguruskan kejadian. Kita kata masalah, ini kesyirikan. Dan sebab itu apabila kita lihat dasar-dasar, sebab dasar-dasar inilah jadilah kita lihat ghaus, istighathah, iaitu meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Abdul Qadir Jailani, ya fulan, ya fulan, dia kata demikian. Ini masalah. Ini adalah kesyirikan. Jadi kita kata penting kita menasihati orang yang melakukannya. Mereka lakukan mungkin tidak tahu bahawa ia sebagai suatu syirik, kerana diajar benda itu sebut benda yang tidak. Jadi kita haruslah ihsan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bahawa apa yang dilakukan itu adalah masuk kepada kesyirikan. Kerana tiada ada yang mengurus, tiada yang memiliki, tiada yang apa, yang mencipta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu tidak ada yang mensyarikati Allah dalam rububiyahnya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahawa di sisi Allah, milik Allah adalah kerajaan, penciptaan dan pengurusan. Maha suci Allah yang memiliki apa, yang rabbul alamin, rabb sekalian alam. Jadi dengan itu kita beriman dengan kesungguhan. Imam Tabrani dan Al-Baihaqi menambah, dan sungguh tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Takkan mulia. Kenapa? Apabila Allah hina ke seseorang, tak akan mulia. Apabila Allah dah berperang dengan seseorang, tak akan dia mulia. Kita ambil riba, nanti kaya, mulia di depan orang. Apabila kita kaya, kita mulia. Tapi apabila Allah kata, barang siapa yang berurus dengan urusan riba, fa'zanu biharbin minallah. Iklankan, maklumlah kepadanya dia sedang berperang dengan Allah. Jadi akankah kita dapat, orang ini akan dapat kemuliaan selepas itu? Tidak akan dapat kemuliaan. Begitulah keadaannya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Namun Ibn Hajar menyebutkan dalam takhrij al-hadith azkar Nawawi, sesungguhnya tambahan ini sangatlah aneh dan tidak kuat, kerana dalam sanad daripada Abdullah bin Ali ia tidak dikenal. Sebab seandainya yang dimaksudkan Abdullah bin Ali di sini ialah Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali, maka sanadnya mengqati', kerana ia tidak pernah mendengar hadis daripada pamannya Al-Hasan. Kemudian beliau kata, dengan demikian boleh ditarik kesimpulan bahawa hadis ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis hasan, kerana ia mengqati', atau kerana perawinya tidak diketahui. Maka alangkah baik jika beliau mengatakan bahawa tambahan ini tidak kuat. Naam. Tapi kita lihat Syekh Al-Albani mengatakan bahawa hadis ini adalah sahih daripada Abu Daud. Jadi sebab itu kita katakan hadisnya boleh digunakan. Cuma adakah digunakan untuk witir saja? Kita tu sebab tu kita katakan kalaulah di apa dalam masalah ini, masalah adakah boleh dikiaskan hadis ini kepada kunutnya kepada waktu apa? Waktu subuh ataupun nazilah atau sebagainya. Kita kata dari dasar itu kita kata boleh tak dikiaskan di sini. Ha, itu masalah khilaf lagi. Kita kata kita tak payah bincangkan. Kerana masalahnya ada, kalau dikatakan boleh, kenapa? Kerana dasarnya kalau itu untuk kunut witir, maka apa saja kunut bolehlah. Kerana yang paling penting al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi. Yang paling yang jadi iktibar adalah umumil lafz, lafaz umum. Lafaz ini lafaz kunut. La bi khususi sabab, bukan sebabnya khusus, iaitu witir. Jadi dengan itu mereka lihat bahawa asalnya boleh. Saya umum. Diambil umumnya. Adakah sebab itu datang daripadanya pendapat-pendapat ulama mengatakan adakah bahawa dasar apa umum itu kekal dengan keumumannya? Kita kata di situlah kita katakan perbincangan ulama. Jadi tak masuk dulu pasal apa bab tu banyak bab kaedah-kaedah yang kita kena bidas-bidas sebagainya. Jadi itu dasarnya. Jadi kita lihat boleh mana boleh di bawah mana-mana kunut yang kita nak baca, kita bacalah kunut ini. Faham? Tik. Biografi perawi, nama lengkap Al-Hasan Abu adalah Abu Abdul Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau Hibdur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah pada pertengahan bulan Ramadan tahun 3 Hijrah. Ibnu Abdul Bar berkata inilah riwayat yang paling benar dalam masalah ini. Dia juga berkata Al-Hasan adalah peribadi yang lemah lembut, warak dan mulia sehingga sifat warak dan mulia membawanya untuk meninggalkan perkara dunia dan kekuasaan kerana ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Kaum muslim membaiat sebagai Amirul Mukminin setelah ayahnya. Beliau memegang tampuk kepimpinan selama 7 bulan di Iraq dan sekitarnya sampai Khurasan. Keutamaan beliau tidak boleh dihitung-hitung dan kami telah menyebutkan beberapa sahaja dalam Ar-Rawdatun Nariyah. Beliau wafat pada tahun 51 Hijrah di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Ibnu Abbar menjelaskan keutamaan beliau dalam buku Al-Isti'ab. Hal ini merupakan dalil disyariatkan membaca doa kunut saat solat witir khususnya pada pertengahan terakhir dari Ramadan yang telah menjadi ijma' ulama'. Sedangkan Al-Hadawi menganjurkan pada semua solat witir kapan pun waktunya, hanya saja beliau membatasi doanya hanya dengan doa-doa daripada Al-Quran sahaja. Asy-Syafi'i berkata bahawa doa kunut dibaca dalam solat subuh berdasarkan hadis berikut ini. Ini kita katakan dasar kunut dibaca witir. Apa witir dibaca dalam apa? Maaf. Kunut dibaca dalam solat witir. Terbaliknya tu nanti. Baik. Baik, kemudian kita pergi pada hadis yang menerangkan tentang solat apa kunut pada waktu subuh yang telah kita bincangkan juga hadisnya. Walil Baihaqi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salati subuh wa fi sanadihi da'f. Hadis Abu Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami satu doa untuk kami baca dalam kunut salat subuh. Dalam sanadnya terdapat kelemahan. 6. Ini adalah hadis yang paling global, yang paling umum. Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Takhrij Al-Azkar daripada hadis Al-Baihaqi dan menyebutkan Allahumma adini hingga akhir doa. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada berbagai jalur, salah satu daripada Buraid bin Abi Maryam dengan lafaz, setelah mendengar Ibnu Al-Hanafiyah dan Ibnu Al-Abbas berkata, Rasulullah SAW berkunut dalam salat subuh dan salat witir pada malam hari dengan kalimat-kalimat tersebut. Dan ini adalah dan di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang tidak diketahui. Jadi kalau majhulin dah tentu lemahlah. Jadi hadis-hadis yang tidak ada, yang tidak dikenali kewujudan dia, majhulin. Atau hadis-hadis yang dia tidak dikenali kedudukan perawinya. Dia tahu wujud tapi tak kenal. Mubhamin. Jadi majhulin atau mubhamin, kita kata semua hadis ini lemah. Tapi majhulin dengan mubhamin mana lebih lemah? Majhulin lebih lemah. Kerana majhulin tak tahu dia hidup ke tak, wujud ke tak. Tapi kalau mubhamin tahu, dia tahu wujud tapi tak tahu keadaan dia, status dia. Kita kata dan itu sebahagian ulama seperti Al-Haythami melihat bahawa hadis-hadis mubhamin boleh diterima kerana asal muslim adalah siqah, dia kata demikian. Tapi kita katakan dalam bab hadis tidak demikian. Dalam periwayatan hadis tak boleh. Ha. Kalau berkaitan urusan-urusan orang lain selain itu kita kata asalnya memang siqah. Ha. Tapi kerana hadis ni berat lagi, kita katakan tak boleh gunakan pada asal, kerana kalau demikian, kalau kita katakan demikian, mana akan menyebabkan banyak rintitan. Faham ini poin asal. Saya berurusan dengan Rizwan. Asal beliau siqah ke tak? Siqah lah. Asalnya kita tak boleh nak cakap ni orang ni siqah. Sekarang masalah yang menjadi masalah yang menjadi apa, menjadi berbincangan banyak kepada mereka yang terdedah dengan bab ini. Mereka terus jumpa orang, dia tinggal nilai dulu. Ni orang ni dia buat jarah ta'dil dulu. Ini orang ni siqah ke atau tidak siqah? Ada ulat gitu. Kita kata tak, dasarnya yang diperlukan hanya dalam hadis. Sebab tu ulama apabila dalam perbincangan dalam hadis mereka ketat. Tapi dalam urusan-urusan yang lain tidak demikian. Jadi ini menunjukkan kita dalam masalah ini kita harus, kerana bab jarah tak dalam bab apa, dalam bab mentajrihkan seseorang yang kita tak perlu tajrihkan buat apa? Kita sengaja cari pasangan orang. Ha, ni dunia agaknya ni tak boleh lah tengok orang ni. Yang ni tak boleh ni. Yang ni boleh, yang ni sikap. Kita tak disuruh pun kita untuk lakukan demikian. Tapi kerana ada apa, ke dalam permasalahan hadis, di situ ada permasalahan yang lebih besar daripada maruah seseorang. Kerana maruah Nabi dan juga Islam itu harus lagi dipelihara, maka dengan itu kita perketatkan perkara ini. Tapi manakala kita lihat dalam urusan kita dengan orang-orang lain, tidaklah kita lakukan. Nanti kita akan lihat kalau kita berdasarkan ini, mana ada orang buat apa, buat buku yang semua orang termasuk ini orang siqah ke tak siqah, orang siqah ke tak siqah. Tak akan dapat. Kan? Jadi ini permasalahannya. Mana? Hadis ini juga diriwayatkan daripada jalur lain yang disebutkan oleh Ibn Hajar di sini, iaitu daripada Ibn Juraish dengan lafaz, beliau mengajarkan kepada kami satu doa untuk kami baca dalam kunut salat subuh, yang dalam salatnya terdapat Abdul Rahman bin Hurmus, iaitu perawi daif. Kerana itulah Ibn Hajar mengatakan dalam salatnya terdapat kelemahan. Jadi kita pergi pada hadis yang kita bincangkan. Ini kita dah sampai sebenarnya hadisnya. Baik, kita sebelum kita nak tanya soalan berkaitan dengan kunut, adakah kita buka soalan sekarang ini, kerana takut nanti kena masuk bab ni dah lain topik ni. Sebenarnya ada banyak faedah boleh datangkan dalam bab ini. Jadi ulama kita lihat daripada masalah kunut ini, sebenarnya kita katakan yang lebih tepat adalah yang disepakati ulama lah, bahawa kalau orang berkunut atau tidak berkunut, sah tak solatnya? Sah sebenarnya. Pendapat yang terpencil tadi kita tak boleh terima. Kenapa? Kerana kalaulah dia sebagai satu perkara yang wajib, dia tentu kita kata dalilnya ada. Kan? Dia tak ada lah kira-kira dalil tersebut. Jadi kita kata dia tak boleh diterima. Walaupun ada nukilan. Tapi kita katakan adakah dia dinilai? Tidak dinilai kerana bercanggah dengan dalil. Kerana orang nak kata wajib sesuatu, perlu dalil yang kukuh. Sunat aja perlu dalil, apatah lagi kata wajib. Dan itu mesti jelas. Kan? Jadi kita katakan daripada dasar ni, kalau orang kunut ke tak kunut ke, kita kata sah solat mereka. Kenapa sah? Kerana dasarnya kunut ini bukan satu perkara yang rukun atau bukan satu perkara yang wajib. Dasarnya, sama seperti seorang misalnya solat dalam keadaan meletakkan dada, meletakkan tangan atas dada atau turunkan bawah. Mereka yang melihat bahawa, misalnya sebagai contoh, solat itu letak di, dia diletak di bawah, kita kata sah tak solatnya? Walaupun bagi pendapat kita dia bercanggah dengan dalil yang sebanyak, kita kata sah. Dan apa? Kerana kita katakan dasarnya solat itu kita lihat kalau selagi dia tidak wajib, maka kita kata dah dia bukan satu rukun, maka semua solat yang dilakukan dalam keadaan ini sah. Tapi kita katakan bahawa dikuranglah penyerupaannya kepada solat Nabi SAW. Tapi pendapat mereka, mereka menyerupa tak? Bagi mereka, mereka menyerupa. Jadi dalam masalah ini kita katakan, dalam masalah ini kita, kalau kita belajar khilaf ni, kita akan dapat memahami kenapakah sebahagian pihak berkeras dalam masalah tersebut. dan sebagian kenapakah berkerana masalah yang lain pula. Tapi kesemuanya daripada mereka mempunyai niat yang hasan, insyaAllah. Niat yang hasan maksudnya tak berpegang kepada dalil, nak melaksanakan bagaimana Nabi lakukan. Ini memang mereka punya tujuan. Tapi daripada sudut kita penilaian sesuatu dalil adakah dia kuat atau tidak, di situlah datangnya khilaf. Jadi sebab tu kadang-kadang kita, kenapa nak gaduh sedangkan kita ni manhaj sama? Manhaj sama juga sebenarnya. Kenapa manhaj sama? Kerana manhaj ni nak dapat, nak ikutkan solatnya seperti mana solat Nabi. Kita punya manhaj pun nak ikut solat kita, solat kita menyerupai solat Nabi. Jadi sama tak manhajnya? Sama. Kan? Faham poin dia? Jadi kita kata di situ. Nah. Tapi di sini, di sinilah datangnya kita apabila terdedah dengan pembelajaran-pembelajaran seperti ini, kita mula dapat menilai dalil dan dapat kita menilai kekuatan-kekuatan pendapat. Kerana pendapat-pendapat mesti ada dalilnya dan istinbat, bagaimana disimbatkan. Jadi dengan itu kita akan nilai. Tapi tetap kita tak ada kemampuan yang mantap kalau kita tak mantap dalam bab usul. Bila nak kita kita habis, kita mula pun. Jadi macam mana, kita nak mulakan usul fikir ke atau kita baca ni? Teruskan. Okay, teruskanlah. Sepikir ni. Tapi macam mana pun saya sarankan pelajar-pelajar semua agar mantapkan dalam bahasa Arab. Sekurang-kurangnya kalau mantap bahasa Arab, ada dasar lain, bekalan. Bekalan inilah kita nak dapatkan supaya kita ada kemampuan untuk apabila kita mempelajari bab-bab ini, usul fikih, kita dapat lebih mendalami. Jadi rangsangan ini bukan untuk belajar dengan saya, tak. Belajar mana-mana saja. Yang penting belajar bahasa Arab. Jadi dengan itu kita nak masuk bab tersebut, nanti awak akan faham kenapa kan, dan definisi pun awak akan mula-mula nampak gambaran-gambaran kasar. Tapi kalau kita nak belajar, kita masih lagi third party lagi lah. Maksudnya kita ambil third reference lagi. Maksudnya kalau kena tipu, kena goreng dengan yang tengah-tengah tu, tak tahu. Macam saya kalau goreng awak pun awak tak tahu. Tapi awak tak tahu waktu goreng. Jadi awak nak doa macam mana? Jadi maksudnya maksudnya begini saya kata. Itu poinnya. Poinnya ialah kita harus usaha bahawa kita tahap meningkat. Itu maksudnya. Tak, insyaAllah tak. Itu amanah ilmu tu, ilmiah tu mesti ada. Kita ada amanah ilmiah. Tapi saya maksud ini adalah sebagai perangsangan untuk kita. Itu rangsangan. Itu maksudnya. Jadi poin yang saya kata dengan rangsang ini supaya kita dapat meningkatkan. Sebab kita kan lihat, kalau kita tak faham hadis, tak faham bahasa Arab, kita baca hadis pun kita masih nak perlu orang untuk menterjemahkan, menafsirkan kepada kita. Dan kalau kita nak datang kepada pak ulama pun, nak baca sikit pada pak ulama, fatwa-fatwa ulama pun tak dapat kita baca dengan sendiri. Nak minta orang terjemahkan bagi kita. Jadi masalah berlaku di antara kita pertengahan tu. Kita sekarang diterjemahkan dengan tepat atau diterjemahkan dengan tidak tepat. Jadi bila tak diterjemahkan dengan tepat, maklumat kita pun tidak tepat. Kalau tidak tepat, kita pegang jadi pegangan pun tidak tepat juga. Ustaz, saya termasuk dalam golongan Hanifiyah. Hanifiyah? Bukan, maksudnya kita ada kecenderungan untuk pembenaran, Ustaz. Ya. Betul, tapi kita ada. Itu sebab kalau kita benar-benar cenderung pada kebenaran, inginkan kebenaran. Ini manusia itu dia ada peringkat. Ada manusia yang bersilap pada yang lain tentang tahap ilmu kita. Saya memang agree bahawa kita tetap kena belajar. Kita nak tunduk patuh pada ketentuan, itu yang kita cari. Sebab itu kita katakan dalam masalah ni, dalam kita nak mencari kebenaran, alhamdulillah niat baik semua. Cuma kadang-kadang berlaku apabila kita lihat proses kita ambil, kadang-kadang kita sama ada terus laksanakan yang tepat atau kita sama ada ke kanan ke kiri. Niat kita kata alhamdulillah, tetapi apabila kita tidak menilaikan daripada sudut-sudut yang lain, bahawa sebenarnya bahasa Arab ini bukan saja bahasa untuk orang ulama ataupun pelajar-pelajar agama, tidak. Dia sebenarnya bahasa yang kita jadikan bahasa Quran, bahasa hadis, yang mana kita ingin memahami kita baca Al-Quran dan hadis kerana bawa petunjuk Allah Ta'ala. Dan dengan itu kita kata apabila kita mahukan kefahaman, sudah tentu usaha kita akan berlebihan. Jadi jangan kita hanya katakan bahawa kita tahap kita belajar begini saja. Tak, kita akan meningkatkan. Jadi saban tahun kita akan meningkat. Dahulu kita belajar langsung, kita belajar daripada bahasa Arab, mungkin lepas 10 tahun kita belajar bahasa Arab. Baru kita belajar bahasa Melayu. Lagi 10 tahun mungkin belajar dengan bahasa Arab. Kan peningkatan. Lagi 10 tahun tadi. Tapi ada perancangan tak? Ada perancangan. Tapi kalau lagi 10 tahun belajar masih dalam bahasa Arab, masih lagi gunakan buku Melayu. Buku Melayu mana, buku terjemahannya. Jadi kita kata masih belum lagi meningkat. Itu dasarnya. Saya rangsang saja. Tapi bukan kita kata bahawa kalau tak buat salah, berdosa, tidaklah kita kata. Ini kita nak rangsang. Sebab tu kita katakan, saya tak masuk bab tersebut. Saya rangsang dulu. Berkenaan dengan perbualan, orang yang tahu bahasa Arab tidak mau berbual bahasa Arab, di situ Imam Syafiq mencela. Bahkan memakruhkan perbualan daripada selain bahasa Arab bagi orang yang boleh mengetahui bahasa Arab. Tapi kita lihat, di situlah kita katakan rangsangan ni. Kerana sebenarnya bahasa Arab ni bahasa kita. Bahasa yang telah diguna pakai bahasa ilmu. Bahkan bukan bahasa ilmu syariah saja, ilmu keseluruhannya. Bahkan dahulu bahasa Arab lingua franca kepada apa? Kepada seluruh masyarakat dunia, kita katakan yang berdekatan dengan negara Islam. Jadi kita kata boleh tak kembalikan balik? Boleh kembalikan balik, tapi dengan syarat kita iktizaz, rasa kemuliaan dalam mempelajarinya. Kita rasa bahawa bahasa ni bukan bahasa yang mati, yang tak boleh dimakmalkan, tak boleh diberbualankan, dia tak boleh diambil faedah daripadanya, tidak. Bahkan kita tahu bahawa dengan kita mempelajarinya, mematikannya, menggunakannya akan meninggikan taraf kehidupan kita. Ini kita kata kalau kita semangat macam itu, insyaAllah bahasa tu akan meningkat. Kita lihat dulu bahasa macam bahasa Melayu kita diperjuangkan, bahasa Melayu meningkat. Lepas tu bahasa Melayu kita turunkan balik, dah tak ada lagi kita lihat kekuatan. Begitulah keadaannya. Nak jadi dalam perbincangan kita lihat, kalau kita gunakan bahasa Arab, kita akan lihat. Jadi kalau kita nak masuk dalam perbincangan ulama pun, tak boleh menggunakan bahasa Arab. Selagi kita tak belajar bahasa Arab, selagi itu kita tak sampai tahap ahlul ilm dan tulabnya yang betul. Kerana dalam perbincangannya tentu kita lihat bahasa Arab. Jadi dengan itu, kalau dah boleh kita sampai ke tempat tu, insyaAllah. Rangsangan juga. Itu rangsangan. Tapi akhirnya awak belajar. Cari. Ustaz Murad ada lagi kelas bahasa Arab tak? Samzah dia. Samzah tu dah meningkat jauh. Bagi siapa yang ada asas, pergi, yang dah cukup asasnya, pergilah belajar. Di Safur Murad ke atas. Bukan saja pada kita, bagi pada mana-mana tempat yang boleh belajar, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Okay, berkaitan dengan tentang semasa kita berkaitan dengan kunut kepada solat witir, Hanafiyah melihat kewajiban kunut dalamnya. Sebab itu kalau kita lihat solat-solat kunut mereka pasti ada witir. Tapi witir mereka sebelum ke selepas rukuk? Sebelum rukuk. Manakala kita lihat Hanabilah melihat juga bahawa disunatkan, tapi bukan wajib, tapi dia kata sunat untuk lakukan witir ini di solat witir. Maaf, subuh ni. Maaf, kunut ini pada solat witir. Manakala Malikiyah dan Syafi'iyah melihat sunnahnya dalam solat subuh. Tapi dalilnya berbeza-beza. Maksudnya kalau kita pergi tentang terangkan tentang witir seperti mana yang tadi katakan. Kalau dia cakap tentang witir, apakah yang disyariatkan dalam witir, maka kita dah katakan tadi perbincangan tadi. Bahawa Hanafiyah melihat wajib ke atas solat witir. Hanafiyah Anabilah melihat sunat kepada solat witir. Manakala Syafi'iyah dan Malikiyah melihat sunat kepada solat subuh. Tapi kalau kita pergi pada perbincangan satu-satu, kita akan bincangkan dengan cara yang lebih rinci tadi kita dah terangkan tadi. Baik, baik. Ustaz, tentang doa dulu, Ustaz, mesti tetap tak dengan ataupun itu? Mungkin kita ada doa yang kita perlukan. dia tak seperti macam selain doa nazilah. Oh, maknanya adakah kita boleh doa selain doa kunut yang biasa? Mana kita angkat misalnya kunut subuh. Kita baiknya kita ambil yang maksur lebih awal. Sebab kita nak gunakan masa permulaan tu adalah kita baik yang kita gunakan yang maksur. Kerana apabila kita gunakan maksur dah nampak ada kunut. Jadi kalau kita gunakan maksur nampak ada doa seperti doa biasa. Jadi doa seperti doa biasa kalau kita buat jadikan sebagai kunut, maknanya dia ada permasalahan sikit. Apa masalahnya? Kerana apabila kita kata kunut ni adalah ibadah yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Tak kira lah dalam khilaf tersebut kan. Jadi sudah tentu ada lafaz-lafaz yang telah Allah anjurkan. Jadi apabila lafaz-lafaz yang dianjurkan tidak digunakan, tapi kita katakan sebagai kunut, mana kita telah merubahkan sifatnya. Jadi kalau saya sarankan, mulakan dengan yang ringan daripada kunut. Apa berdoa kunut, lepas itu kita bolehlah. Ini termasuk kunut, Ustaz. Tentang doa yang lepaskan. Doa minta apa dihindarkan daripada sifat. Tidak dikira kunut. Itu pun. Allahumma inna a'udzubika min adzab qabri wa adzab jahannam. Itu dia pun khusyukkan dalam solat. Kan itu yang itu dia bersuruh bahasalah, bahasa. Tapi tak kira kunut. Kalau kita cakap tentang kunut yang mustalah yang didefinisikan ulama sebagai doa kunut yang dilakukan sama ada selepas sebelum rukuk atau selepas rukuk, maka itu yang kita katakan lafaznya. Tapi kalau maksudnya adalah kunut yang dimaksudkan ini adalah bahasa, dari sudut bahasa, daripada sudut panjangnya, daripada sudut khusyuknya, kita tu boleh masuk kunut tersebut. Tapi tidak bolehlah kita tak boleh masyhurkannya seperti kunut yang tadi. Kerana kalau kita dah jadikan itu, kita nak tukarkan, kita akan menjadikan dia sebagai satu perkara yang diistilahkan sekarang ini, kita akan mengelirukan. Tapi doa memang kita boleh lakukan, doa bila-bila masa sahaja kita lakukan dengan keadaan khusyuk. Maknanya kunutlah di situ maksudnya. Tapi tidaklah dinamakan sebagai kunut yang mustalah, yang diistilahkan. Baik, kita pergi pada hadis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yada' yadla rukbatayhi akhrajahu thalathahu aqwa min hadis Wa'il ibn Hujr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika salah seorang daripada kalian bersujud, maka janganlah ia duduk sebagaimana duduk seekor unta, hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. Hadis riwayat Salatah yang lebih kuat daripada hadis Wa'il. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan, namun Al-Bukhari dan Tirmizi dan Ad-Darqutni mencacatkannya. Al-Bukhari dan Tirmizi dan Ad-Darqutni mencacatkannya. Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Abdullah bin Hasan tidak boleh ditelusuri. Saya tidak tahu apakah ia mendengar hadis daripada Abu Az-Zannad atau tidak. At-Tirmizi berkata hadis ini gharib, kami tidak mengetahui bahawa hadis ini berasal daripada Abu Az-Zannad kecuali melalui jalur ini. An-Nasa'i Hurairah namun tidak menyebutkan lafaz hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah dengan lafaz, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau memulainya dengan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Darawardi daripada Ibnu Umar, dan inilah hadis penguat yang akan disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam sifat dalam sahih Ibnu Khuzaimah hadis daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya, dahulu kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi hadis ini lagi mengukuhkan lagi kita lihat. Hadis ini mengajar untuk meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut saat turun untuk bersujud. Zahir hadis ini mengisyaratkan bahawa hal itu hukumnya wajib berdasarkan lafaz janganlah ia duduk yang merupakan bentuk larangan, juga berdasarkan lafaz hendaklah ia meletakkan kedua tangannya yang merupakan bentuk perintah, namun tidak ada seorang pun ulama yang mewajibkannya, maka jadilah hukumnya sunnah. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Al-Hadawiyah salah satu pendapat, Malik bin dan Al-Auza'i mengamalkan hadis ini, hingga Al-Auza'i berkata, kami melihat orang-orang yang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ibnu Daud berkata, itulah pendapat para ahli hadis. Al-Syafi'i, Al-Hanafiyah dan salah satu pendapat Malik mengamalkan hadis Wa'il, dan ini disebutkan oleh Ibn Hajar pada akhir hadis, dan ia lebih kuat daripada hadis Wa'il. Yang ini hadis berikut ini. Jadi dengan itu menunjukkan kejadian masalah yang telah kita datangkan tentang khilaf yang telah disebutkan, bahawa adakah dasarnya meletakkan tangan apa kaki dahulu, lutut dahulu sebelum kaki, sebelum tangan, ataupun letakkan tangan dahulu sebelum lutut, yang telah kita bincangkan. Telah kita datangkan pendapat Syekh Al-Bani rahimahullah, begitu juga telah kita datangkan pendapat Syekh Uthaimin rahimahullah. Dan telah kita daripada masalah ini kita kata, adakah daripada cara duduk, cara turunnya seseorang daripada rukuk dan sujud, kita kata kita boleh membezakan orang ini orang yang berpegang sunnah atau tidak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Habis. Tak boleh kita katakan demikian. Kerana kedua-duanya kita lihat berdalil, berdasar. Jadi jangan sekali-kali orang nilai, ini solat dia, tengok kita solat, tengok tunggu solat, tengok habis solat. Nak tengok ada sunnah ke tidak. Tak boleh. Tak boleh nilai orang daripada solat itu. Penyakit, Ustaz. Penyakit. Penyakit. Kita suka melihat keburukan dan sebagainya. Tapi macam mana pun kita lihat dalam masalah ini, kita terangkan yang mengatakan sunnah secara mutlak, dia cari sunnah. Ada mengatakan kalaulah buat kerana keperluan tak ada masalah, tapi dia bukanlah sebagai satu sunnah. Keterkaitan juga telah didatangkan oleh ulama. Baik. Kita pergi pada hadis Abu Hurairah tadi. Kita datang bahawa hadis Umar sebenarnya daripada Nafiq. Nafiq berkata kan, kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yadha yadayhi ila rukbatayhi. Ibn Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis Bukhari mu'allaq mauqufan. Hadis Wa'il bin Hajar, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Sekiranya Nabi sujud, Nabi letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, marfu'an. Manakala hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar, mereka beritifak tentang bahawa sesungguhnya afdal adalah meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut kepada bumi. Manakala hadis Wa'il bin Hajar berkhilaf, bercanggah pula dengannya. Dan di sini dikatakan bahawa yang afdal adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Maka memang nampak bertentangan. Nampak yang bertentangan. Okay. Jadi dengan itu ulama telah dalam masalah ini sebagai mentarjihkan hadis Abu Hurairah dan Ibn Umar daripada hadis Wa'il bin Hujur. Dia mengatakan bahawa sesungguhnya kedua lutut ba'ir, inna rukbatil ba'ir fi yadihi. Mereka katakan bahawa kedua lututnya unta di kedua tangannya. Wahuma awal ma yanzilu ila al-ard, dan dia adalah yang pertama turun daripada bumi. Wal insan rukbatahu fi rijlaihi, dan manusia lututnya pula di tangan, di kakinya, dia kata begitu. Wala yang bagi antasila qabla yadihi, dan maka tak bolehlah dia dahulukan kakinya itu sebelum tangannya. Dan larangan ini adalah berkaitan dengan terhadap kedua lutut. Janganlah dikedepankan dan turunnya daripada bumi. Dan sekiranya berbeza kedudukan tempatnya daripada manusia dan unta, maka selagi apa yang datang awal kepada bumi, maka itu adalah lututnya sebelum tangannya. Maka dengan itu mereka katakan yang anna awal ma yasil ila ard min al insan rukbatan latan fi rijl, maka apa yang datang kepada manusia adalah lututnya dahulu sebelum kedua lututnya dahulu, iaitu daripada kakinya. Dikatakan sini bahawa unta lututnya di depan tangannya, di depan, kerana dia yang turun dahulu. Okey. Manakala lututnya manusia, kakinya, kerana itu yang turun dahulu, itu dia yang dasar. Okey. Baik. Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam hadis Abu Hurairah ada qalban minar rawi. Qalban mana? Dia punya ke depan ke belakang lah. Ke depan ke belakang. Daripada perawi. Hadza qal wal yada yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah diletakkan kedua tangannya sebelum tangan atau kedua kakinya. Wa ana aslahu liyada rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. ويدل عليه أول الحديث وهو قوله فلا يبرك كما يبرك البعير. Kerana sebab itu dalam hadis yang sebelumnya itu dikatakan jangan kamu turun sebagaimana turunnya ba'ir, maka disitulah dikatakan bahawa yang lepas itu adalah terbalik, dikata kerana ada apa keterbalikannya, itu dasarnya. Jadi kalau fayam bagi insan ayakun awal ma yasul ilal ard huwa muqaddimu jismihi, maka dengan itu dikata apa yang patutnya dia maaf fayamha kerja sudah saya benar baca saya suka terlepas. Okey, fa innal ma'ruf min burukul ibir, bahawa sesungguhnya ma'ruf yang masyhur daripada turunnya ibir, duduknya ibir apa ba'ir, yakni unta, ialah di depan tangannya dapat sebelum kakinya. Maka dengan itu dilarang orang manusia ini untuk lakukan seperti mana yang dilakukan itu, janganlah dimulakan wa ayakun awal ma yasil, adalah awal yang diturunkan itu adalah di atas muka bumi ini adalah kedua depan jasadnya, jangan depan jasadnya, seperti mana yang hal keadaan seekor unta, dan itu yang dan kita kenalah berbeza dengan ini. Jadi kalau unta ni apa yang depan dulu, apa yang turun dulu, depan badannya dulu. Jadi kalaulah manusia jangan depan badannya dulu turun, jadi dia kata kalau depan mana tangannya, jadi dia kata kakinya, itu dasarnya. Lutut ni. Faham bagaimana? Jadi dia punya yang kita lihat perbincangan yang agak cantik lah kita kata. Cantik macam apa? Kita lihat Masya Allah ulama dalam masalah khilaf ni nampak zahirnya berkhilaf, nampak zahirnya apa dalil ni nampak dan nampaknya bercanggah dengan, tapi digunakan dalil itu untuk dalil yang sama digunakan untuk apa mengeluarkan istinbat yang berbeza daripada istinbat yang lain, ulama yang lain. Seperti mana kita lihat misalnya tentang apa, tentang adakah menyentuh wanita membatalkan tidak membatalkan, itu telah kita dalilnya sama tapi pengistimbaknya berbeza-beza. Jadi dengan ini kita katakan ulama-ulama ini memang mereka ni ahli dalam istimbak, tapi dalam istimbak ni kita kata perlu kadang-kadang didukung dengan dalil-dalil lain yang mengukuhkan lagi. Jadi dalil-dalil yang dikukuhkan lagi kita lihat hadis seperti hadis Wa'il bin Fajr. Hadis Wa'il bin Fajr mengukuhkan lagi hadis yang begini, yang hadis seperti ini. Naam. Istimbat kita keluarkan hukum. Kita lihat dalilnya begini, sama dalil. Tapi cara kita keluarkan hukum daripada dalil itu ini namanya istimbat. Jadi istimbat ulama berkenaan dalil ini, satu melihat jangan turunkan kaki dulu sebelum tangan. Satu lihat tangan dulu sebelum kaki. Jadi dengan itu kira istimbatnya berbeza daripada hadis tersebut. Hadis yang sama. Lain angle. Perspektif lah kita kata. Angle boleh juga lah. Sudut. Daripada macam kita sebagai ini. Kita ada dua option. Kita boleh pilih. Bukan pilih je. Kita, ini masalah yang satu. Itu rasa-rasa sebab tu kita kata. La yattabi'una illa dhanna wa ma inna dhanna la ayat yang lain Allah terangkan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya sangka-sangka rasa-rasa tidak sedikit pun membawa kepada apa kebenaran, yang sedikit pun ada mengukuhkan kebenaran. Jadi masih dia rasa-rasa mana belum lagi, belum ilmu, belum ilmu lagi sampai kita boleh nilai ini lebih kuat daripada ini, itu ilmu. Dia punya information tu Ustaz datang dia betul-betul satu datang lagi. Jadi belum dapat. Yalah, dari situlah kita kata okey, kalau kita belum ada kemampuan macam mana kadang kita ada sini masalah lain. Tapi jangan rasa kita ada kemampuan sampai kita terus kata boleh pilih mana-mana, itu salah lah. Kalau kita belum ada kemampuan untuk terjih, itu boleh taklid, tak masalah. Orang yang kita lihat lebih kuat daripada sunnahnya, seperti mana sebahagian mentaklid Syekh Albani rahmatullah, taklidlah tu. Sebahagian pula mentaklid Syekh Bin Baz, Syekh Uthaymin misalnya, itu taklid lagi. Jadi adakah kita dah lepas dari taklid? Tak terlepas dari taklid lagi. Awak kata nak lepas dari taklid? Tak akan terlepas dari taklid. Cuma kita kata taklid kita bukanlah dengan taklid buta, dengan dalil yang kita lihat lebih kukuh lagi. Tapi adakah itu taklid? Itu taklid juga. Itu taklid juga. Kenapa kita taklid? Kerana kita pun ada kemampuan untuk mentarjihkan dengan ilmu yang sendiri kita peroleh semuanya kukuh, kita buat satu keputusan. Tak boleh. Kalau belum ada kemampuan itu, kita masih muqallid. Tapi muqallid ni berbagailah. Yang muqallid terus secara membuta itu, itu taklid lemah. Tapi taklid yang di atas dasarnya dasar dalil-dalil, itu kukuh. Atau dinamakan sebagai muttabi', boleh tak dinamakan muttabi', pengikut? Kita kata boleh juga. Tapi tidak ada, boleh tak ada khilaf tentang muttabi' ataupun muqallid secara demikian. Tak kita kata. Ijtihad. Sebab tu kita katakan ada soal, ada permasalahan ulama katakan, boleh tak orang yang mujtahid bertaklid? Kata boleh. Dia mujtahid tapi dia bertaklid. Boleh, kerana dia belum sempat untuk untuk berijtihad terhadap satu masalah, dia taklid pada orang yang dah berijtihad. Boleh tak masalah? Ah, boleh. Jadi masalah ni kita, sebab tu kita kata dalam masalah ni kita harus kadang-kadang kita tu awak kita bidas orang yang taklid-taklid, rupanya kita taklid. Masalah pula kita kata. Jangan, kita jangan. Kita kalau betul-betul nak, kita kalau betul-betul kita kata jangan taklid, kita pun jangan taklid. Jangan nanti retetan ni kita, eh kita taklid juga rupanya. Tak ada. Sebab tu kata, sebab tu sebab ilmu tak ada, kita taklid. Itu sebabnya. Jadi apabila kita lihat, okey, sekarang ni masalahnya apabila kita nak mentaklid, bagaimana kita taklid? Kita taklid orang yang masyhur, yang telah terkemuka dari sudut kemampuan mereka, ilmunya dan sebagainya, berpegang mereka pada sunnahnya. Itu kita boleh taklid. Jangan kita tengok orang yang longgar-longgar, yang apa, yang perintah-perintah Allah ditinggalkan, lepas tu kita minta taklid-taklid dia. Tak boleh lah. Itu kita tahu dah tak, bukan orang yang kita harus ikut taklid. Nah, itu pasal. Wallahu ta'ala, saya daripada awal dah saya terjihkan lutut dahulu sebelum tangan. Tapi sekarang, sekarang ni sebab masa ni, saya katakan sekarang ini saya mas, saya tangan dulu pada lutut kerana saya sakit, kerana kaki saya sakit. Dalam saya sakit lain. Tapi adakah kita tu sunnahnya? Kita tu wallahu ta'ala. Saya itu pendapat saya. Tapi ikut pendapat kita lihat, kita tidak memperkecilkan sedikit pun pendapat yang mengatakan itu. Cuma kita katakan dalam permasalahan ini balik kepada dalil. Dalil mana yang lebih kukuh, itulah hujah kita. Wallahu ta'ala. Eh, tak boleh. Ini tak boleh jamak. Nak jamak dia tak boleh jamak. Berdua sendiri serentak. Jamak ni tak ada. Itu masalah, masalah. Kalau kita jamak masalah ni tak boleh. Kesan yang ini kerana dua-dua dua masalah percanggahan. Eh, dalam khilaf tadat tak boleh jamak. Khilaf tadat tak boleh jamak. Khilaf yang tanawuk jamakan. Tadi ada benda tak jamak juga. Memang sifatnya memang baca selepas salat subuh waktu fajar, lepas rakaat pertama bacalah surah sajadah. Rakaat kedua bacalah al-insan. Kita nak jamakkan, kita nak jamakkan dua-dua. Atau kita sikit-sikit, tak boleh jamak pun. Kita kena buat seperti mana yang dilakukan. Baru sunnah. Menepati sunnah. Wallahu ta'ala alam. Okey. Wallahu ta'ala alam. Jadi ala kulli hal, masalah ni masalah yang kita bincangkan dan kita ulang balik pembincangan ni di sini. Ala kulli hal, kita kata dia masih lagi kita terbuka kepada kajian ni. Kerana saya sarankan jangan kita apa tergesa-gesa. Kalau kita belum lagi yakin, cari lagi. Kalau dah yakin, buatlah apa yang awak yakin. Kerana yang menjadi permasalahannya adalah orang yakin sesuatu perkara dia buat benda lain. Yang paling cantik itu lah. Yang paling cantik itu lah. Itulah. Okay, Allah Ta'ala alam sallallahu. Ada soalan? Kita sampai sini ya. Tafsir hadis 293. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi soalan? Dan tak ada? Hadis 293 lepas id tafsir hadis. Okey. Kita akan sambung insya-Allah. Lepas id masa-masa kita akan mula balik hadis awal. Hadis 29. Lepas id insya-Allah. Minggu depan bawa jilid 2. Jangan dulu. Tak adalah kita tak ada. Jadi kita kata elakkan dia lakukannya. Okey, berkenaan dengan innaka la tukhliful mi'ad dalam selepas apa? selepas kita baca doa doa untuk azan, adakah boleh kita cakap innaka la tukhliful mi'ad? Boleh. Lafaz tu ada ada riwayatnya. Syekh Al-Faymin Al-Hazan melihat bahawa dia boleh dibaca. Allahumma rabba hadhihi da'ati tammah wa salatil qa'imati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Boleh tak masalah. Lepas tu lepas. Tapi lepas tu kamar tak ada. Tapi lepas tu memang kita tahu warik. Dia menambah. Tapi kita kata kejahilan. Orang kadang-kadang lakukan sesuatu dia yang sangka bersunnah. Dia buat. Kita kata dia tersilap. Dia tersilap. Boleh juga. Kadang-kadang kita lihat imam macam mana pun kita boleh berlaku kesilapan. Saya pun berlaku kesilapan. Tak ada orang terlepas dari kesilapan. Jadi boleh kita cakap dia lah, tanya, jangan tegur, bertanya. Bertanya, ustaz, boleh tak? Jangan tarik, jangan macam kita ajar, tak boleh kita ajar. Kalau kita tegur ustaz, bukan cara menegur. Kita tegur ustaz dengan cara bertanya. Ustaz, saya tengok ustaz yang lakukan ini misalnya, ini adakah ini sunnah? Kalau boleh, saya apa dapatkan dalil ini kerana saya nak amalkannya. Cakap gitu. Dia nak begitu cakap saja. Ada lagi kita... Ustaz, dia awal lagi, apa tak kisah kita, kita. Jadi jangan kita terus kata salah awak buat, salah yang patutnya gini, sunnah ni tak boleh, tu tak boleh, salah. Jangan dari orang kena, nanti dari orang kena awak seperti nak ajar dia. Tanya semasa orang tak ada, tunggu orang dah tak ada. Oh tu tapi tarik lain sikit. Mana tarik? Ala kulli akhir wallahu ta'ala ala wa sallallahu alaihi wasallam. Banyak bertanya lemah iman Ustaz. Ini kedudukan dia jadi azan macam itu untuk solat subuh. Solat subuh dia memang ada azan dua kali lah, sebelum masuk waktu dan selepas dia. Jadi katakan pada imamnya, jangan orang bikinlah azan yang kedua itu atau azan yang pertama. Ini tentang kita nak baca doa selepas azan. Ambil umum, ambil umum. Walaupun azan dalam radio pun kita boleh dapatkan. Ambil umum lah, ambil umum. Kerana kita kata dasarnya kita katakan boleh kita kita boleh orang-orang azan kita ada dia punya perintah. Melainkan kalau kita sedang baca, praktis saja, mengajar sebagainya tak ada, tak perlulah. Tapi kita, kalau kita tahu memang dia mungkin ada waktu, sudah masuk waktu, sama ada daripada radio ke, daripada internet ke, daripada azan yang kita dengar ke. Kalau banyak sangat azan, kita pilih satu saja azan kita jawab. Salah satu masjid azan misalnya banyak, kita pilih satu yang kita nak jawab, jawab semuanya. Lepas tu kita buat je. Boleh jangan, tak kalau kita jawab semua sekali azan? Tapi yang penting kalau yang penting tu awak buat yang pertama. Lepas tu nak tambah lagi, ada lagi azan, buat lagi. Tak kisah tu, tak kisah kita kata. Tak ada masalah. Pilihan satu sahaja. Satu je yang penting. Tapi kampung orang rumah saya banyak masjid lah. Ya, sebab tu kata ambil yang satu. Salah ayah ada 8. Nah. Azan ni memang saya faham. Itu sebab tu kita kata, ulama katakan kalau kita banyak sangat azan untuk ni, kita ambil mana yang satu yang kita ikutkan, yang kita bacakan, yang kita doa lepas. Jangan tinggalkan terus. Anak awak pening lah, tak boleh baca, tak boleh ikut. Jadi kita baca terus. Wallahu ta'ala. Okay. Sallallahu alaihi Muhammad ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqul ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.